wassalam Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Quraib as-sabun fil kunut. Falakitu rajulan min uradil Abbas fahadathani bihin fadhakara lahmi wadami wa asabi wa syari wa basyari. Ini tujuh dalam kunut yang dibaca. Ya, aku bertemu seorang dari uradil Abbas, menyampaikannya kepadaku, sebutkan lahmi, laham, dam, asab, syar, dan basyar. Wadhakar selatain, dan menyebutkan dua lagi. Lima yang disebutkan, dua lagi tidak disebutkan. Beriwayatin An-Nasai bihadah hadith wakan yakulu bisujudihi. Disebutkan sahih. Dibaca bukan kunut, tapi ketika sujud. Wabiriwatin di muslimin fi hadha hadith bakharaja ala salati yakni salat subhi. Nabi muslim, beliau Rasulullah SAW keluar menuju salat. Maksudnya kita baca ini ketika keluar salat. Yaqulu, beliau baca doa ini ketika keluar menuju masjid. Baca kata doa, wabiriwatin lahu aydan wabirisani nuran waja'il fi nafsi nuran wa'adhim li nuran. Wabiri wajin lahu waj'alni nuran. Wadhakar Abu Dawud wa Nasa'i min hadithi Ubay bin Ka'ab qala kana Rasulullah SAW yaqra fil witri sabbih isma rabbika a'la qad ajal kafirun wa qallahu ahad. Fa'idha sallama, jika beliau salam, qala, boleh baca Subhanallah Kudus, Subhanallah Kudus, Subhanallah Kudus, Subhanallah Kudus, Subhanallah Kudus, ya mundu biha sautahu bisalitha wirfa'u, memanjangkan dan mengeraskan di kali ketiga. Wadhafna sa'i zadadar kudni Rabbil malaikat warruf. Ya, kalau yang sampai Subhanallah Kudus tiga kali sahih. Adapun tambahan Rabbil Malaikat Warruh, ini yang dhaif, disebutkan bahkan di sini maudhu. Yang sahih sampai Subhanallah Kudus, Subhanallah Kudus, Subhanallah Kudus. Disebutkan di sini tambahan Rabbil Malaikat Warruh akhraja Abu Dawud fi Syekh Daraqutni wa Abdullah bin Sulaiman bin Al-As'ath As-Sijistani. Disebutkan al-qawlu fi, siapa itu Abdullah bin Sulaiman As-Sijistani? Al-qawlu fihi ma qalahu abuh, tentang keadaan dia itu seperti yang dikatakan oleh ayahnya. Kata ayahnya, ibni Abdullah kadzab, putraku ini Abdullah itu adalah seorang kadzab. Kata Ibrahim Rasfahani qala Abu Bakar bin Abi Daud kadzab. Allah rahimahullah ta'ala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu wa yaqifu 'inda kulli ayatin. Ya, beliau itu membaca dengan qata per ayat. Beliau membaca atau berhenti setiap ujung ayat, akhir ayat. Wa yaqulu alhamdulillah rabbil alamin wa yaqifu, berhenti. Rahman rahim wa yaqifu, berhenti. Maliki yaumiddin, berhenti. Wa laqra zuhri inna qira'at Rasulullah SAW kanat ayatan ayatan. Bacaan Rasul itu satu ayat demi satu ayat. Wa hadha huwa al-afdal, itu yang afdal. Al-ukuf al-ru'usil ayat wa in ta'allaqat bima ba'daha. Ini yang afdal, berhenti di setiap akhir ayat walaupun ayat yang satu berkaitan dengan ayat yang lainnya. Wa dhaba ba'du qurra' ila tatabbu' al-aqrad wal maqasid. Al-ukuf inda intihai. Tapi sebagian qurra' berpendapat untuk ya mencari aqrad wal maqasid. Ya, artinya kalau ayat yang berkaitan dengan satu yang lainnya tentang sesuatu kisah atau yang lainnya dibaca wasal atau dengan tujuan lain yang mereka tahu. Namun kemudian berhenti ketika selesai di apa yang mereka inginkan. Mereka tuju. Namun wattiba muhajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnatuhu wa sunnatihi aula. Tapi mengikuti bimbingan Nabi sallallahu dan sunnahnya, ini berhenti setiap akhir ayat, itu aula. Wa iman dzakara dzalika al-Baihaqi bi sabil iman wa ghairuhu. Dia telah menyatakan demikian dari Imam Baihaqi dan sabil iman dan selain beliau warajjaha al-Kufa ala ru'usil ayi wa in ta'allaqat biha bima ba'daha. Menguatkan untuk berhenti di setiap akhir ayat. Ya, walaupun ayat yang satu terkait dengan ayat setelahnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yurattilu surata hatta yakuna atwala min atwala minha. Rasulullah SAW membaca satu surat dengan tartil sehingga lebih panjang daripada surat yang lebih panjang darinya. Ya, seorang yang mendengarnya mengikuti bacaan Rasul itu seperti ayat yang boleh baca dia lebih panjang daripada ayat yang lain yang lebih panjang dari itu karena baru dia baca tartil, baca dengan tartil. Wa qama bi ayatin yuradiduha hatta sabah. Dan kadang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang satu ayat sampai subuh. Tapi yang kedua ini disebutkan dhaif, sudah lewat ya. Sudah lewat. Qala rahimahullahu taala wa ikhtalafa an-nas fil afdal min at-tartil wa qiyat al-qira'ah wa bi sur'ah ma qasad qira'ah ayyuhum afdal. Orang-orang berselisih mana lebih afdal, apakah tartil tapi sedikit yang dibaca atau cepat namun banyak yang dibaca. Mana lebih afdal? Wala qawlain. Fahadzhaba Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa ghairuhuma ila anna tartil wa tadabbur maqiyatil qira'ah afdalu min suratil qira'ah ma qasatiha. Baca tartil dan membaca dan tadabbur apa yang dibaca walaupun dengan itu sedikit yang dibaca lebih afdal daripada baca cepat walaupun banyak yang dibaca. Wa hatajar babu hadal qawl bian al-maqsuda min al-qira'ah tafahfahmu wa tadabburu. Hujjah pendapat pertama ini, orang berpendapat ini karena maksud dari bacaan Quran itu adalah memahaminya, mentadabburinya. Wal fiqhu fihi wal amal bihi wa tilawatuhu wa hifdhuhu, membaca menghafal itu adalah wasilatun ila ma'ani, yang menyampaikan kepada mana Quran. Maqala ba'du salaf nazal Quran liyu'mala bihi, Quran turunkan untuk diamalkan. Fattakhidhu tilawatahu amalan, jadikanlah bacaannya itu sebagai amalan. Wa li hadza kana al-aslu al-Quran hum al-amiluna bihi. Oleh karena itu yang dikatakan ahlu Quran yang akan mendapatkan syafaat nanti itu adalah orang beramal dari Quran. Wal amiluna fi wa lam yahfadhu wa yahfadhuhu an dhahri qalbin. Orang beramal dengan Quran itu adalah yang mengamalkannya walaupun dia tidak menghafal. An dhahri qalbin maksudnya dengan hatinya ini, walaupun tidak ada hafalan banyak tapi dia mengamalkan itu ahlu Quran. Wa ma man hafizahu wa lam yafhamhu wa lam ya'mal bima fihi. Adapun yang menghafalnya tidak memahami tapi tidak memahami dan tidak mengamalkannya, falaysa min ahli, dia bukan ahli Quran. Wa in aqama bi hurufihi iqamata sahmi. Walaupun dia bisa menegakkan huruf-hurufnya seperti menegakkan anak panah. Qalu, dan mereka berkata, uli anal imana afdal amal. Kalau iman itu adalah amal yang paling afdal. Wafahmul Quran, wafahmul Quran, watadaburhu, huwa ladzi yusmirul iman. Dan memahami Quran serta mentadaburi Quran itulah yang akan membuahkan iman. Wa amma mujarrad tilawah min ghairi fahmin wa tadabbur. Adapun semata-mata membaca dengan tanpa memahami dan mentadaburinya, fayaf'alu hal barru wal fajir, bisa dilakukan orang yang baik dan orang fajir. Wal mu'min wal munafiq. Semata-mata baca tanpa memahami, tadabbur dan mengamalkannya, bisa dilakukan mu'min dengan dan juga bisa dilakukan munafiq. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa masal munafiq alladhi yaqra' al-Qur'an kama sayrihana. Rihwa tayyib wa tamuha murrud. Nah, kita lanjutkan ke sana. Wallahu a'lam.